sekali gigi. Saya lagi diet Ustaz, enggak boleh makan gini. Kenapa saya punya udur? Tapi ingat, suat gigi nanti tadayyuna wa taqarruban ila Allah. Bid atar dia lho, Pak. Terus gimana? Ya sekali gigi bilang. Supaya tidak terkena bid'ah tarbiyah tadi itu. Barakallahu fikum. Apalagi yang dia tinggalkan itu perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, tambah ketok lagi. Paham ya? Jelas wajib untuk tinggalkan dengan niat taqarruban ila Allah. Nyata-nyata bid'ahnya disebut dengan bid'atun. Bid'atun tarbiyah. Masyaallah. Terus sampai duhur, enggak ada asilah ya. Enggak ada pertanyaan. Bid'ah itu ada bid'atun mukaffirah, ada bid'atun ghairu mukaffirah. Ini terkait dengan masalah hukum atas pelakunya. Bid'atun mukaffirah itu maknanya bid'ah, amalan bid'ah yang membawa pelakunya menjadi kafir. Bid'ah yang mukafirah itu kebid'ahan yang membawa pelakunya menjadi kafir. Apa ketentuan bobitnya? Apa kaidahnya? Kaidahnya ialah kalau satu, kalau dia mengingkari, kalau dia mengingkari perkara yang disepakati yang mutawatir secara syariat. Dia mengingkari perkara yang disepakati, perkara yang mutawatir secara syariat. Ini mukafirah. Mengingkari kewajiban sholat. Kafir. Mengingkari kewajiban haji. Kafir. Mengingkari kewajiban puasa, zakat. Kafir. Kenapa? Dikarenakan mengingkari perkara yang disepakati, yang mutawatir pada agama ini. Semua orang tahu. Dia ingkari, kafir. Atau mengingkari jangan azan kampung apa azan HP terus diam ye masuk tahu kan tidak alat luar berhenti lebih ya. Ya gimana Ustaz? Terus aja gak apa-apa, bodoh sendiri aja. Atau mengingkari perkara yang difardukan. Mengingkari perkara yang difardukan. Atau Menfardukan perkara yang tidak fardu. Atau menghalalkan perkara yang haram, atau sebaliknya mengharamkan perkara yang halal dengan i'tiqadnya, dengan keyakinannya. Ini semua contoh-contoh bid'atun mukaffirah. Hanya sebab semua poin-poin di atas ada unsur mendustakan Alkitab Sunnah, mendustakan prinsip agama. Para ulama ini tidak mukafir ya. Tanya sehingga pelakunya itu ketika berbuat poin-poin di atas terjatuh pada tindakan kekufuran. Adapun proses vonis kafir itu babnya lain lagi. Tanya untuk proses vonis kafir atas pelakunya babnya lain lagi. Yang dibahas sekarang pelaku ini, orang tersebut terjatuh kepada amalia bid'ah yang kufur. Adapun apakah dia dikafirkan itu lain prosesnya. Paham ya? Dimasukkan dalam bawabit takfir, ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah mengkafirkan seseorang. Babnya panjang, nanti aja ya. Adapun yang kedua namanya bid'atun ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir. Itu yang selain di atas. Ciri-cirinya bid'atun natijatun an naw'i ta'wil au